terjadi di zaman ini. Ayah kejam karena ibu tiri. Yang ku dambakan gadis yang ku cinta. Hidup yang penuh bahagia. Terima kasih.